ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ثم أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الناس معاشر المسلمين رحمني ورحمكم الله Ikhwani fiddin yang semoga dimuliakan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Marilah kita senantiasa mendekatkan diri kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, melakukan ketaatan-ketaatan kepada Allah sebagai bentuk rasa syukur kita kepada Allah Rabbul Alamin. Karena yang namanya syukur itu harus dibarengi dengan amalan-amalan salihat. Syukur itu harus dibarengi dengan amalan taqarrub, mendekatkan diri kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Oleh karena itu Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah beliau menyebutkan tentang definisi atau hakikat seorang hamba bersyukur kepada Allah. Kata beliau, hakikatnya adalah al-qiyamu bi ta'atihi wa taqarrabu ilaihi bi anwa'i mahabihi zahiran wa batina. Hakikat seorang itu bersyukur adalah menjalankan ketaatan kepada Allah, mendekatkan diri kepada Allah dengan berbagai macam amalan ibadah yang diridhai dan dicintai oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Inilah hakikat bersyukur. Sehingga yang namanya bersyukur bukan hanya sekedar diucapkan dengan lisan. Tidak. Tapi harus dibarengi dengan amalan-amalan salihat. Harus dibarengi dengan melakukan amalan-amalan salihat, ibadah, taqarrub kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayyul mu'minun rahimani wa rahimakumullah. Oleh karena itu, marilah kita senantiasa menjadi orang-orang yang syakirin, menjadi orang-orang yang bersyukur kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Terlebih di hari-hari ini yang sangat mulia, hari yang memasuki pada tanggal 9 Dzulhijjah, yang mana Nabi SAW telah menjelaskan tentang keutamaan 10 pertama di bulan Dzulhijjah. Secara umum Nabi SAW menyebutkan di dalam hadisnya Abdullah ibni Umar radhiyallahu ta'ala anhuma, kata Nabi SAW, ma min ayyamin a'zamu indallahi subhanahu wa ta'ala wa la ahabu ilaihil amalu fihinna min hadihil ayyamil ashri fa'akthiru fihinna minat tahlili wa takbiri wa tahmid. Dari Abdullah ibn Umar radhiyallahu ta'ala anhuma, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak ada hari-hari atau suatu hari yang sangat agung di sisi Allah subhanahu wa ta'ala, dan tidak ada pula suatu hari yang amalan di dalamnya sangat dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala dibandingkan 10 pertama di bulan Dzulhijjah. Maka Nabi SAW memerintahkan kepada kita, fa'akthiru fihinna minat tahlili wa takbiri wa tahmid. Maka banyak-banyaklah kalian membaca kalimat takbir, dan banyak-banyaklah kalian membaca kalimat takbir, tahlil, dan juga at-tahmid. Maka sahih di dalam hadis ini bahwasanya Nabi SAW menjelaskan hari yang sangat agung di sisi Allah, yang memiliki kedudukan yang sangat mulia di sisi Allah, adalah 10 pertama di bulan Dzulhijjah. Dan hari yang amalan salih sangat dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala adalah 10 pertama di bulan Dzulhijjah. Oleh karena itu Nabi SAW memerintahkan kepada kita untuk banyak-banyak membaca takbir, tahmid, dan tahlil. Kemudian ayyul mu'minun rahimani wa rahimakumullah, kita sekarang memasuki hari yang ke-9 di bulan Dzulhijjah ini, atau pada tanggal 9, yang mana Nabi SAW memerintahkan untuk melakukan suatu amalan, di antaranya adalah ibadah puasa. Sebagaimana disebutkan di dalam hadis yang datang dari sebagian istri Nabi SAW, beliau mengatakan, kana Rasul sallallahu alaihi wasallam yasumu tis'a Dzulhijjah, yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau melakukan puasa di tanggal 9 Dzulhijjah. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya tentang keutamaan puasa pada tanggal 9 Dzulhijjah, atau yang disebut dengan Yaumul Arafah. Kata beliau bahwasanya puasa tersebut menghapus dosa 1 tahun yang telah lewat dan 1 tahun yang akan datang. 1 tahun yang telah lewat itu jelas bagi kita, tapi 1 tahun yang akan datang, Nabi SAW menyebutkan akan menghapus dosa 1 tahun yang akan datang. Bagaimana ini bentuknya? Sedangkan dosa tersebut belum dilakukan, baru 1 tahun yang akan datang. Maka dijelaskan oleh para ulama, di antaranya adalah Al-Imam As-San'ani rahimahullah, maknanya orang tersebut akan diberi taufik oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Orang tersebut akan diberi taufik oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk menjauhi perbuatan-perbuatan dosa pada tahun berikutnya. Atau orang tersebut akan diberi taufik oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk bertaubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala tatkala terjatuh ke dalam perbuatan-perbuatan dosa. Barakallahu fikum. Ayyul mu'minun rahimani wa rahimakumullah. Kemudian pada kesempatan siang hari ini, saya ingin sedikit membacakan terkait dengan ahkam, hukum-hukum, dan adab-adab tatkala menghadapi Idul Adha Al-Mubarak. Risalah yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Muhammad Ibn Utsaimin rahimahullahu taala, yang menjelaskan kepada kita tentang barakallahu fikum hukum dan adab-adab terkait dengan Idul Adha al-Mubarak. Kata beliau rahimahullahu taala, memberikan mukaddimah sebelum menjelaskan terkait dengan hukum-hukum apa yang harus diucapkan dan apa yang harus diperbuat tatkala bertemu dengan Idul Adha al-Mubarak. Kata beliau rahimahullahu taala, al-khairu kulul khairi fi ittiba'i hadyi rasuli sallallahu alaihi wasallam fi kulli umuri hayatina, wasyarru kullu syarr fi mukhalafati hadyi nabiyyina sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau, yang namanya kebaikan, bahkan semua kebaikan itu terdapat atau didapati fitibai hadi Rasul sallallahu alaihi wasallam, tatkala hamba tersebut mengikuti petunjuk Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka orang tersebut dia akan mendapatkan kebaikan fi kuli umuri hayatina, dalam semua urusan kehidupan kita, ya, dalam semua urusan kehidupan kita. Al khair, kebaikan itu didapati atau didapatkan tatkala hamba tadi itu mengikuti petunjuk Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tatkala hamba tadi dia ittiba, mengikuti ajaran Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka dia akan mendapatkan kebaikan-kebaikan. Yang demikian karena telah disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa inna khairal hadyi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Karena kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya sebaik-baik petunjuk, petunjuknya siapa? Sebaik-baik petunjuk itu adalah petunjuknya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga kata beliau, wasyar, kebalikannya sekarang, wasyar dan kejelekan, kulusyar, bahkan semua kejelekan sumbernya itu adalah fi mukhalafati hadyi nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Adapun sumber kejelekan, ya, sumber kejelekan itu kapan? Tatkala seorang hamba itu menyelisih petunjuk nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka pasti dia akan mendapatkan syar, mendapatkan kejelekan. Ini pasti. Orang yang menyelisih petunjuk Rasul, yang menyelisih bimbingan Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka dia akan mendapatkan kejelekan. Barakallahu fikum. Baik kejelekan di dunia maupun kejelekan di akhirat nanti. Oleh karena itu kata beliau, lidza ahbabna ana dzukura qabi ba'dil umuri allati yustahabu fi'luha aw qawluha fi lailati idil adha al mubarak wa yawman nahri wa ayami tasyriqi tsalatsah. Oleh karena itu kata beliau, kami memiliki keinginan untuk menyebutkan kepada engkau bi ba'dil umur, terkait beberapa perkara yang disunahkan untuk dikerjakan atau yang disunahkan untuk diucapkan fi lailati idil adha, ya, fi lailati idil adha, tatkala memasuki malam idul adha al mubarak. Apa yang harus diperbuat, apa yang harus diucapkan, ini seorang muslim harus tahu sehingga dia tidak melakukan sesuatu yang ternyata sesuatu tersebut mukhalafatu hadyi nabi sallallahu alaihi wasallam, yang sesuatu tersebut menyelisih petunjuk Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jangan sampai demikian. Ingat, karena tatkala menyelisih petunjuk Rasul sallallahu alaihi wasallam, berarti orang tersebut terjatuh ke dalam kejelekan, terjatuh ke dalam kebinasaan, terjatuh ke dalam kesesatan. Barakallahu fikum. Dan apa pula yang harus dilakukan pada yaumun nahar? Yang dimaksud yaumun nahar adalah tanggal 10 Dzulhijjah. Tanggal 10 Dzulhijjah ini disebut dengan yaumun nahar. Ya. Tanggal 10 Dzulhijjah adalah disebut dengan yaumun nahar. Dan hari yang sangat mulia di sisi Allah itu adalah yaumun nahar, yaitu tanggal 10 Dzulhijjah atau disebut pula dengan yaumul hajjil akbar. Itu tanggal 10 Dzulhijjah adalah hari yang sangat mulia. Sebagaimana dijelaskan oleh Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah, beliau menjelaskan tentang keutamaan tanggal 10 Dzulhijjah. Kata beliau rahimahullah, khairul ayami indallahi yauman nahri wa huwa yaumul hajjil akbar. Berkata Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah, sebaik-baik hari indallah di sisi Allah subhanahu wa ta'ala adalah yaumun nahar, itu tanggal 10 Dzulhijjah. Ini hari yang paling baik di sisi Allah adalah yaumun nahar, wa huwa yaumul hajjil akbar, dan juga disebut dengan hari haji akbar. Inilah hari yang sangat mulia di sisi Allah tabaraka wa ta'ala. Maka kita harus ngerti, kita harus tahu apa yang harus kita amalkan. Barakallahu fikum. Sehingga disebutkan di dalam Sunan Abi Dawud dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan inna a'zamal ayami indallahi yauman nahri tsumma yaumal qar. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya hari-hari yang sangat agung di sisi Allah. Sesungguhnya hari-hari yang sangat agung di sisi Allah subhanahu wa ta'ala adalah yaumun nahar, tanggal 10 Dzulhijjah. Kemudian hari al-qar, yang disebut dengan yaumul qar, itu tanggal 11 Dzulhijjah. Disebut dengan yaumul qar karena istiqraru fil mina. Hari para jamaah haji mereka tinggal di Mina, disebut yaumul qar. Barakallahu fikum. Maka di sini kita harus mengetahui apa yang harus kita lakukan. Barakallahu fikum. Ya, tatkala bertemu dengan hari yang sangat agung di sisi Allah tabaraka wa ta'ala. Kemudian ayyul mukminin rahimani wa rahimakumullah, beliau akan menjelaskan yang pertama yang disyariatkan pada malam Idul Adha. Yang disyariatkan yang pertama kata beliau adalah at-takbir. Yang disyariatkan pada malam Idul Adha adalah membaca takbir. Kemudian berkata Syekh Muhammad Ibn Utsaimin, yusra'u takbiru min fajri yaumi Arafah illa asri akhiri ayami tasriq wa huwa ats-tsalitsu asyara min syahri Dzulhijjah. Perhatikan di sini, disyariatkan untuk bertakbir itu dimulai pada tanggal 9 Dzulhijjah di waktu pagi. Itu selesai sholat subuh. Itu mulai disyariatkan untuk membaca takbir. Dimulai pada tanggal 9 Dzulhijjah. Minal fajri, itu habis fajar, habis sholat subuh. Berakhir sampai waktu asar tanggal 13 Zulhijjah. Berakhir sampai waktu asar pada tanggal 13 Zulhijjah. Sehingga diperintahkan untuk bertakbir dari tanggal 9 fajar, 9 pagi, ya. Tanggal 10, 11, 12, 13. Ini hari-hari disunahkan untuk bertakbir. Barakallahu fikum. Sebagaimana disebutkan di dalam hadis yang sahih yang datang dari Jabir, yang dikeluarkan oleh Imam Daruqutni rahimahullah. Beliau menyebutkan kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yukabbiru fi salatil fajri yaum Arafah ila salatil asri min akhiri ayami tasyriq hina yusallimu minal maktubat. Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bertakbir fi salatil fajri tatkala selesai salat fajar pada yaumul Arafah, pada tanggal 9 Zulhijjah. Jadi tak kala memasuki tanggal 9 Zulhijjah, selesai sholat fajar bertakbir. Dan berakhir pada selesai sholat asar pada tanggal 13 Zulhijjah, yaitu ayyamut tasyrik. Beliau senantiasa melakukannya setelah salam dari sholat yang wajib. Ini yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu fikum. Juga berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan wa dzkurullaha fi ayyamin ma'dudat, dan ingatlah kalian Allah Subhanahu wa taala pada hari-hari yang telah ditentukan. Dijelaskan yang dimaksud ayyamul ma'dudat yaitu ayyamut tasyrik. Wa hiya ayyamut tasyrik, itu hari-hari tasyrik. Kita diperintahkan untuk banyak-banyak mengingat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ayyul mukminin rahimani wa rahimakumullah, selanjutnya kata beliau, wa yusannu jahru rijali bihi fil masajid wal aswaq wal buyut wal adbari salawat i'lanan bi ta'dhimillah wa idharan li ibadatihi wa syukrihi. Kata beliau, dan disunahkan untuk mengeraskan suara bagi kaum laki-laki. Jadi bagi kaum laki-laki disunahkan untuk mengeraskan suara tatkala bertakbir fil masajid, baik di masjid-masjid, wal aswaq atau di pasar-pasar, wal buyut atau di rumah-rumah, diramaikan dengan suara takbir. Ya. Tatkala memasuki tanggal 9 Zulhijjah. Ya. Baik di pasar ataupun di masajid ataupun di rumah-rumah. Wa adbara salawat, dan juga dilakukan tatkala selesai dari mengerjakan sholat-sholat yang wajib. Ya. Sehingga perintahkan kepada istri-istri kita, tatkala selesai dari sholat di rumah, membaca takbir. Barakallahu fikum. Dalam rangka i'lanan bita'adhimillah wa idharan li ibadatihi wa syukrihi. Dalam rangka untuk mengagungkan Allah, menampakkan beribadah kepada Allah dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Kemudian Syekh Muhammad Ibn Utsaimin rahimahullahu taala, beliau di sini menyebutkan sighah takbir, lafaz di dalam bertakbir. Beliau menyebutkan ada 3 lafaz di dalam bertakbir. Sighah yang pertama, lafaz yang pertama yaitu Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar kabira. Ini yang pertama. Takbirnya cukup Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar kabira. Boleh. Ini lafaz yang pertama. Adapun lafaz yang kedua, disebutkan Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Wallahu Akbar, Allahu Akbar, Walillahil hamd. Ini lafaz yang kedua, ya. Ini lafaz yang kedua, takbir. Yang pertama kita membaca dua kali takbir, kemudian La ilaha illallah, dua kali takbir lagi, Walillahil hamd. Lafaz yang ketiga disebutkan oleh beliau, lafadznya adalah Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Wallahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Walillahil hamd. Ini yang ketiga, ya, tiga takbir, kemudian La ilaha illallah, membaca tiga takbir lagi, setelah itu Walillahil hamd. Ini tiga lafaz di dalam membaca takbir. Barakallahu fikum. Ya. Ini yang pertama kita lakukan tatkala memasuki tanggal 9 Dzulhijjah atau tatkala memasuki malam 10 Dzulhijjah. Diperintahkan untuk membaca takbir, dan takbir ini berakhir sampai tanggal 13 Dzulhijjah setelah sholat asar. Jadi kurang lebih 5 hari kita diperintahkan untuk banyak-banyak bertakbir. Takbir ini boleh dilakukan fil masajid, di masjid-masjid, fil aswak, di pasar-pasar, sambil jualan bertakbir gak apa-apa, ya. Sambil jualan Allahu Akbar, Allahu Akbar, ya. Juga boleh dilakukan fil buyut, di rumah-rumah. Ramaikan rumah kita dengan takbir kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dengan mengingat Allah subhanahu wa ta'ala. Barakallahu fikum. Kemudian yang berikutnya, barakallahu fikum, tatkala kita memasuki tanggal 10 Dzulhijjah, di pagi Dzulhijjah, yaitu persiapan untuk kita mengerjakan sholat Id, ya. Persiapan untuk mengerjakan sholat Id. Maka di sini perlu kita perhatikan adab-adab apa saja yang diajarkan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam tatkala mengerjakan sholat Id, dan yang akan kita bahas terkait dengan Idul Adha. Maka dijelaskan oleh Syekh Saleh Fauzan, yang dimaksud dengan adapun terkait dengan Idul Adha, kata beliau, wa yusannu taqdimu salatil adha wa ta'khiru salatil fitri, dan disunahkan untuk takdim, yaitu mendahulukan, artinya menggasikan, melakukan lebih awal mengerjakan sholat Idul Adha dan mengakhirkan sholat Idul Fitri. Jadi tatkala sholat Idul Adha, yang sunnah itu apa? Dikerjakan lebih awal, ya. Yang sunnah itu dikerjakan lebih awal. Adapun sholat Idul Fitri, yang sunnah itu dikerjakan agak akhir. Apa alasannya? Lima rawa syafi'iyu mursalan, sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Syafi'i secara mursal, anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam kataba ila Amr ibn Hazm an azila adha wa akhiril fitra, ya. Yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menulis surat kepada Amr ibn Hazm memerintahkan supaya menyegerakan salat Idul Adha dan mengakhirkan salat Idul Fitri. Barakallahu fikum. Kemudian ayuhal mu'minun rahimani wa rahimakumullah, apa saja yang hendaknya dikerjakan tatkala mau mengerjakan sholat Idul Fitri, ya. Yang pertama, Yang pertama disebutkan oleh Syekh Muhammad Ibn Utsaimin adalah al-ihtisalu wa tatayyubu lirijali walabsu ahsani siyab, ya, walabsu ahsani siyab. Disunahkan untuk mandi dan memakai wangi-wangian lirijal bagi kaum laki-laki. Ya. Disunahkan untuk al-ihtisal untuk mandi dan disunahkan memakai wangi-wangian lirijal. Dan juga diperintahkan untuk memakai pakaian yang paling bagus. Ya. Dan juga diperintahkan menggunakan pakaian yang paling bagus. Dimandi, setelah itu pakai wangi-wangian dan diperintahkan menggunakan pakaian yang paling bagus. Akan tetapi beliau mengingatkan di sini biduni israfin wala isbalin wala halqil lihyatin fa hadza haramun. Dan beliau mengingatkan kepada kita akan tetapi tidak boleh israf berlebih-lebihan melampaui batas. Barakallahu fikum. Juga tidak boleh isbal. Apa yang dimaksud dengan isbal? Itu laki-laki memakai pakaian sampai menutupi mata, kaki. Itu isbal. Dan ancamannya sangat berat. Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan mengajak bicara kepada mereka. Tidak akan memuliakan mereka. Di antaranya siapa? Musbilun. Orang yang isbal di dalam berpakaian. Iya. Sehingga berpakaian di atas mata kaki ini adalah merupakan syariat Islam, merupakan syiar Islam. Sehingga kita jangan merasa berat, jangan merasa malu. Ya, tatkala kita kok ya, kayak aneh sendiri pakai celana cungklang, enggak usah malu. Ini syiar Islam. Kita harus bangga, kita harus bersemangat menghidupkan. Barakallahu fikum. Ini beliau mengingatkan kepada kita demikian. Juga tidak boleh mencukur jenggot dalam rangka id untuk apa namanya berdandan, kemudian jenggotnya dicukur atau dirapikan. Yang seperti ini adalah haram. Ya, mencukur jenggot adalah hukumnya haram. Barakallahu fikum. Kemudian kata beliau, ini terkait dengan laki-laki. Wa amal mar'atu, adapun bagi kaum wanita, wa yusra'u laha al-khuruj ila musallal id biduni tabarruj. Adapun bagi kaum wanita diperintahkan untuk keluar ke tempat id, ke tanah lapang untuk mengerjakan salat id biduni tabarruj wala tatayub. Tidak boleh tabarruj, membuka aurat. Dan juga tidak boleh memakai wangi-wangian. Ya. Ini bagi kaum wanita. Jadi tak kala keluar dari rumah untuk mengerjakan sholat id, hendaklah benar-benar diperhatikan. Jangan sampai tabarruj. Mengikuti model gaya-gaya orang-orang kafir. Yang membuka aurat dan seterusnya. Dan juga tidak boleh menggunakan wangi-wangian. Kata beliau, fala yasihu an tadhhaba li ta'atillahi was-salati summa ta'sillaha bi tabarruji was-sufuri wa tatayyubi amama rijal. Maka tidak sah seorang melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala kemudian dia bermaksiat kepada Allah dengan tabarruj, dengan memakai wangi-wangian amama rijal di hadapan kaum lelaki yang bukan mahramnya. Barakallahu fiik. Ini yang pertama. Disunahkan untuk al-ihtisal mandi dan menggunakan wangi-wangian bagi kaum rijal dan menggunakan pakaian yang bagus. Faqad akhraja Malik fi muwatta fi muwatta'ihi an-Nafi'. Maka sungguh Imam Malik telah mengeluarkan hadis di dalam kitab beliau yang bernama Muwatta Imam Malik. Jadi beliau Imam Malik memiliki sebuah kitab yang berjudul Al-Muwatta. Al-Muwatta li Imam Malik, kumpulan hadis-hadis sahih li Imam Malik. Ya. Dan disebutkan bahwasanya kitab yang paling sahih setelah Al-Quran waktu itu adalah Muwatta Imam Malik. Sebelum disusunnya kitab yang berjudul Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Waktu itu kitab yang paling sahih adalah Muwatta Imam Malik. An-Nafi' dari Nafi' Ana Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, bahwasanya Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma kana yaghtasilu yaumal fitri qabla an yahdwa ilal musalla. Wa hadza isnadun sahih. Yang mana Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma beliau yaghtasilu senantiasa mandi pada hari raya Idul Fitri sebelum berangkat ke musola, yaitu ke tanah lapang untuk mengerjakan sholat Id. Qala Ibnu Qayyim, berkata Ibnu Qayyim, sabata in Ibnu Umar ma'asidati ittiba'i li sunatihi. Ya, telah datang yang demikian itu perbuatan Ibnu Umar. Bahwasanya Ibnu Umar tatkala mau keluar menuju tanah lapang, beliau apa? Mandi terlebih dahulu. Yang mana Ibnu Umar adalah sahabat yang sangat bersemangat di dalam mengikuti sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan beliau yahtasilu yaumal Id qablal khuruj. Qabla khurujihi. Beliau mandi pada hari Id sebelum keluar ke tanah lapang. Barakallahu fikum. Qala Ibnu Hajar, berkata Ibnu Hajar, rawa Ibnu Abi Dunya wal Baihaqi bi isnadin sahih. Telah meriwayatkan Ibnu Abi Dunya. Begitu juga Al-Imam Al-Baihaqi dengan sanad yang sahih sampai Ibnu Umar. Annahu kana yalbasu ahsana thiyabihi. Bahwasanya Ibnu Umar beliau senantiasa berpakaian dengan pakaian yang paling bagus fil idain, pada dua hari raya. Jadi tatkala keluar menggunakan pakaian yang bagus. Barakallahu fikum. Wa bi hadainil atharain wa ghairihima akhadha katsirun min ahli al-ilmi istihbabul ihtisali wa tajammuli lil aidain. Oleh karena itu kata beliau, ya, beliau menjelaskan berdasarkan dua atsar ini yang datang dari Ibnu Umar, maka para ulama mengambil istinbat bahwasanya disunahkannya untuk mandi dan berdandan tatkala mendatangi dua sholat Id, baik Idul Adha maupun Idul Fitri. Barakallahu fikum. Kemudian yang berikutnya adalah di antara perkara yang dicontohkan adalah az-zahabu ilal musalla al-Id masyan intayasara. Ini di antara adab berikutnya. Ya. Di antara adab berikutnya barakallahu fikum, hendaklah tatkala berangkat menuju musalla al-Id, menuju tempat lapang, masian dalam keadaan berjalan kaki intayasara apabila orang tersebut diberi kemudahan. Ini yang sunnah. Kalau keluar dari rumah menuju tanah lapang itu disunahkan berjalan kaki. Tidak menggunakan sepeda motor, mobil dan seterusnya, tapi disunahkan berjalan kaki. Barakallahu fikum. Sebagaimana telah disebutkan di dalam hadis, ya, disebutkan oleh Syekh Shalih Fauzan berdasarkan hadis di antara sunnah kata beliau tatkala seorang pergi ke tanah lapang untuk mengerjakan salat Id adalah masyian dalam keadaan berjalan. Akhrajahu Tirmidzi wa qala hadisun hasanun. Ya. Hadis ini adalah dikeluarkan oleh Imam Tirmidzi, ya. Hadis ini adalah hadis hasanun. Hadisun hasanun, hadis yang hasan. Ini diantara adabnya pula. Tatkala mendatangi sholat Id berjalan kaki. Kemudian juga diantara adabnya pula tatkala sholat Id adalah mukhalafatu tariq, mengambil jalan yang berbeda antara berangkat dan pulangnya, ya, mengambil jalan yang berbeda antara berangkat dan pulangnya. Yustahabu laka an tadhhaba ila al-musalla al-Id min tariqin wa tarji'u min tariqin akhar li fi'li Nabi sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga disunahkan untuk pergi ke tanah lapang, ya, mengambil satu jalan dan kembali di melewati jalan yang lain. Dan ini juga disebutkan di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Di antaranya adalah hadisnya Jabir ibni Abdullah radhiyallahu taala anhu. Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza kana yaumul Id khalafat tariq. Yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila hari Id, itu hari raya, beliau mengambil jalan yang berbeda antara berangkat dan pulangnya. Akhrajahul Bukhari, dan dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari. Apa di antara faedahnya? Ya, apa di antara faedahnya disunahkan mengambil jalan yang berbeda antara berangkat dan pulangnya? Maka di antara faedahnya dijelaskan oleh Syekh Al-Basam, kata beliau, liyusallima ala ahli tariqain, untuk memberikan salam kepada yang didapati di dua jalan tersebut. Ini yang pertama. Yang kedua di antara faedahnya, kata beliau, liyana la barakah masiyahu fi tariqaini, dalam rangka untuk mencari barakah terkala dia berjalan melewati dua jalan. Ya. Di antara tujuannya adalah untuk mencari barakah. Di antara faedahnya juga dijelaskan oleh para ulama, liyudhira sya'airal Islam fi kulli fajajin turuk. Dalam rangka untuk menampakkan siar-siar Islam pada jalan, pada setiap jalan. Ya. Ini diantara hikmahnya. Mengambil jalan yang berbeda diantara hikmahnya adalah dalam rangka untuk menampakkan, memperlihatkan siar-siar Islam. Barakallahu fikum. Ini beberapa faedah diperintahkan kenapa mengambil jalan yang berbeda antara berangkat dan pulangi. Barakallahu fikum. Kemudian ayyuhal mu'minun rahimani wa rahimakumullah, di antara amalan yang berikutnya, di antara amalan yang berikutnya terkala selesai mengerjakan salat Id, maka yang berikutnya adalah dzabhul adhiyati, menyembelih hewan kurban. Ya. Maka beliau mengingatkan di sini, wa yakunu dzalika ba'da salatil Id. Liqali Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, man dzabaha qabla an yusalliya falyaud makanahu ukhra. Wa man lam yadbah fal yadbah. Nah, adapun acara berikutnya atau adapun seterusnya yaitu menyembelih hewan kurban. Kata beliau, wa yakunu dzalik, maka hendaklah menyembelih hewan kurban dilakukan ba'da salatil Id, setelah orang tersebut selesai mengerjakan salat Id. Sehingga tatkala menyembelih hewan kurban sebelum salat Id, maka tidak sah. Kurbannya tidak sah. Kenapa demikian? Karena tidak mengikuti petunjuk Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man dzabaha qabla an yusalliya," barang siapa yang menyembelih sebelum dia mengerjakan salat, "falyaud makanahu ukhra." Maka hendaklah dia mengulang, ya. Maka hendaklah dia mengulangnya. Ya, barang siapa yang dia menyembelih sebelum mengerjakan sholat, ya sembelih dulu. Maka hendaklah dia mengulangnya. Wa man lam yadbah, barang siapa yang belum menyembelih, maka hendaklah menyembelih. Kemudian kata beliau, wa waktu dzabhi arba'atu ayam. Adapun waktu untuk menyembelih hewan kurban itu ada 4 hari. Waktu untuk menyembelih hewan kurban itu ada 4 hari. Yang pertama adalah yaumun nahri. Yang pertama adalah yaumun nahr. Waktu untuk menyembelih adalah yaumun nahr, yaitu tanggal 10 dari bulan Dzulhijjah. Ya. Ini yang pertama. Kemudian yang berikutnya, wasalah satu ayam tasrik, ditambah 3 hari di hari-hari tasrik. Sebagaimana telah sabit hadis dari Nabi SAW, Nabi mengatakan, kulu ayami tasrik zabhun. Semua hari-hari tasrik adalah hari-hari untuk menyembelih. Inilah waktu-waktu menyembelih hewan kurban. Yaitu fi ayami, yaitu pada tanggal 10 Dzulhijjah, kemudian 3 hari berikutnya, yaitu di hari-hari tasrik. Barakallahu fikum. Kemudian yang berikutnya adalah perintah al-aqlu minal adhiyati. Ya. Al-aqlu minal adhiyati, memakan dari hewan kurban tersebut. Yang mana kana Rasul sallallahu alaihi wasallam la yat'amu hatta yarji'a minal musalla wa ya'kulu min adhiyatihi. Disebutkan di dalam kitab Zadul Ma'ad punya Imam Ibnu Qayyim pada jilid yang pertama halaman 441. Kata beliau, adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau tidak makan hatta yarji'a minal musalli. Kalau mau mengerjakan salat Id, beliau tidak makan terlebih dahulu sampai beliau kembali dari salat Id. Ya, kemudian setelah itu fayaqulu min adhiyatihi. Setelah itu baru makan dari sembelihannya. Ini yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu fikum. Kemudian yang berikutnya, masih terkait dengan Idul Adha atau salat Idul Adha, dijelaskan juga oleh para ulama, disunahkan bagi para jamaah untuk mendengarkan khutbah Idul Adha atau khutbah Id. Nah, ini beberapa ahkam. Kemudian yang selanjutnya beliau sebutkan, wahdhar akhil muslim minal wuqu'i fi ba'dil akhta' alati yaqa'u fiha al-kathiru minan nas. Iya. Sekarang beliau akan menyebutkan beberapa kesalahan-kesalahan, kekeliruan-kekeliruan yang dilakukan oleh manusia tatkala memasuki malam Id. Kemudian kata beliau, wahdhar, dan hati-hati wahai saudaraku muslim min wuqu'un, ya. Hati-hati untuk terjatuh kepada kesalahan-kesalahan yang sering dilakukan oleh kebanyakan manusia. Kita harus jaga diri kita. Ya. Hati-hati dari melakukan sesuatu yang itu salah, tapi sesuatu itu dilakukan apa? Oleh kebanyakan manusia. Di antaranya perkara yang diingatkan oleh para ulama, apa itu barakallahu fikum? Di antaranya adalah at-takbirul jama'i, melakukan takbir secara berjamaah. Ya, melakukan takbir secara berjamaah bisautin wahid, dengan satu suara. Ini adalah merupakan bid'ah. Maka dijelaskan oleh Syekh Saleh Fauzan, tanbihun, peringatan kata beliau. At-takbirul jama'i bisautin wahidin bid'atun. Lam yathbut ani nabi sallallahu alaihi wasallam wala an ashabihi. Ya. Wassawabu an yukabira kulu wahidin bisautin munfaridin. Kata beliau, perhatikan di sini, takbir secara berjamaah. Ya. Takbir yang dilakukan secara berjamaah dengan satu suara, bareng-reng dengan satu suara. Ya. Satu masjid bareng Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ini secara berjamaah. ini adalah merupakan bid'atun, amalan yang bid'ah, yang tidak sabit, yang tidak pernah dilakukan oleh Nabi SAW, juga tidak pernah dilakukan oleh para sahabat. Iya. Ini amalan bid'ah. Terus yang benar yang seperti apa kalau ini bid'ah? Maka kata beliau, wassawabu adapun yang benar, an yukabira kullu wahidin, masing-masing orang bertakbir bisautin munfaridin, dengan suara sendiri-sendiri. Mungkin yang sini baru Allahu Akbar, Allahu Akbar. Yang sana sudah ada yang lagi membaca la ilaha illallah wallahu akbar, Allahu Akbar walillahil ham. Ya. Dilakukan secara sendiri-sendiri, bukan dilakukan secara berjamaah. Ya. Sehingga ini termasuk amalan bid'ah. Au tardidu khalfa syakhsin yaqulu takbir, atau dipimpin oleh seorang. Ya. Imamnya memimpin. Allahu Akbar, Allahu Akbar, nanti baru jamaahnya dilakukan secara berbarengan. Barakallahu fikum. Ini termasuk amalan-amalan bid'ah. Inilah hendaknya yang kita jauhi, yang kita tinggalkan. Jangan sampai menyambut malam yang penuh dengan barokah, hari yang sangat mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, tapi ternyata menyambut dengan amalan-amalan bid'ah, dengan amalan-amalan yang tidak pernah dicontohkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang berikutnya barakallahu fikum, perkara yang beliau ingatkan adalah allahun ayyamul aidi bil muharramat. Ya, dia melakukan amalan-amalan pada hari Id dengan amalan-amalan yang haram. Ini juga dilarang. Sehingga tidak bisa beralasan, berdalil, ini kan malam Id, kita diberi keluasan untuk bersenang-senang. Iya benar, tapi tidak boleh sampai melakukan perkara-perkara yang haram. Di antaranya adalah kata beliau, kasima'il aghani, mendengarkan nyanyian-nyanyian, musik-musik. Ya, mumpung malam idlah, diberi kebebasan untuk bersenang-senang, akhirnya digunakan untuk wayangan. Ya, orang tua. Ya, ini enggak boleh. Barakallahu fikum. Atau wa musyahadatul aflam, digunakan untuk nonton film. Ya. Digunakan untuk nonton film. Kebetulan punya televisi di rumah. Ya. Ya, televisinya digunakan setahun sekali kalau pas Id. Ini enggak boleh, ini termasuk haram. Begitu juga kata beliau, waqtilatu rijali binisa'i allati lasna minal maharim. Berbaurnya, campur aduknya antara laki-laki dan wanita yang mereka itu bukan mahram. Wa ghairu dzalik minal munkarat, dan selain dari itu semua dari perkara-perkara yang mungkar. Ini tinggalkan. Barakallahu fikum. Berikutnya adalah al-israf wa tadbir wa tabdir. Perkara yang tidak diperbolehkan juga adalah al-israf, berlebih-lebihan, dan melakukan perkara-perkara yang mubadir. Ya. Bima la ta'ila tahtahu. Ya. Menghambur-hamburkan uang dalam perkara-perkara yang tidak membawa kebaikan. Wala maslahata fih, ya, tidak mendatangkan suatu maslahat. Wala faidata minhu, bahkan tidak mendatangkan faidah sama sekali. Maka yang seperti ini tidak boleh. Tidak boleh dalam rangka untuk menyambut dari Id melakukan sesuatu yang muharram atau sesuatu yang israf, mubadir. Contohnya untuk menyambut Id dengan beli mercon yang besar, yang harganya mungkin sampai ratusan ribu. Padahal ini kalau diberikan kepada al-fuqara wal masakin, ini akan membawa kebaikan yang sangat banyak. Barakallahu fikum. Maka Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita di dalam surat Al-An'am 141. Allah mengingatkan, wala tusyrifu innahu la yuhibbul musyrifin. Janganlah kalian israf, berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak menyukai tidak mencintai orang-orang yang berbuat israf, ya, berlebih-lebihan, melampaui batas dan seterusnya. Ini yang harus kita ingat, dan inilah yang ditanbih, yang diingatkan oleh para al-ulama, sehingga jangan sampai menyambut Id dengan perkara-perkara yang haram. Kemudian kata beliau, wa khataman atau wa khitaman, dan sebagai penutup kata beliau, la tansa akhil muslim antahrusa ala a'malil birri wal khairi, maka jangan engkau lupakan wahai saudaraku muslim, engkau bersemangat untuk melakukan amalan-amalan kebaikan, ya. Jangan lupa di hari Id, Idul Adha, apalagi hari-hari yang mulia di sisi Allah, jangan lupa melakukan dan bersemangat, ya, untuk melakukan amalan-amalan kebaikan. Karena tanggal 10 Dzulhijjah hari yang sangat mulia, sehingga jangan lupa untuk bersemangat melakukan amalan-amalan bir kebaikan. Kata beliau, contohnya min silaturahmi wa ziyaratul aqarib wa tarku tabaghud wal hasad wal karahah, ya. Di antaranya adalah ziarah, mendatangi kerabat-kerabat, meninggalkan kebencian, saling bermusuhan, hasad dan seterusnya. Hendaklah yang seperti ini barakallahu fikum, ya, ditinggalkan hasad, membenci, tidak suka melihat kenikmatan yang dirasakan oleh sahabatnya. Ini merupakan penyakit-penyakit hati yang sangat berbahaya. Barakallahu fikum, ya. Maka intinya di sini mengingatkan kepada kita supaya kita memasuki hari Idul Khusus Idul Adha kita gunakan dengan banyak-banyak melakukan amalan-amalan ketaatan. Amalan-amalan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga kata beliau, wal adfu 'alal masakin, memiliki sifat lemah lembut kepada orang miskin, wal fuqara dan kepada orang-orang yang fakir, wal aitam, ya, dan juga anak-anak yatim. Perhatikan mereka, bersedekah kepada mereka, karena sekali lagi tanggal 10 Dzulhijjah yang disebut Yaumun Nahr ini adalah hari yang sangat agung, hari yang sangat mulia di sisi Allah Tabaraka wa taala. Wallahu a'lam bisawab. Mungkin ini sedikit ringkasan yang dijelaskan oleh Syekh Muhammad Ibn Utsaimin rahimahullah ta'ala terkait dengan adab tatkala mengerjakan ibadah Idul Adha. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat, dan saya mohon maaf atas kekurangan dan kekeliruannya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.